الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Talkhis Ahkamul Janaiz, ringkasan dari kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum seputar pengurusan jenazah. Kita sampai pada fasal yang kelima. Qala Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, ma yajibu ala aqaribil mayyiti, perkara-perkara yang wajib bagi kerabat-kerabat mayit. Qala rahimahullah, wa yajibu ala aqaribil mayyiti hina yablughuhum khabaru wafatihi amrani, dan wajib bagi semua kerabat mayit, saudara-saudara mayit, keluarga mayit, ketika sampai kepada mereka berita wafatnya saudaranya tersebut, sampai kepada mereka berita kematiannya, maka wajib bagi mereka kerabat-kerabat mayit tersebut dua perkara. Al-awwalu, yang pertama, as-sabru waridha bil qadari. Yang pertama, bersabar dan ridha dengan takdir Allah. Bersabar artinya menahan hatinya, lisannya, dan anggota badannya dari perkara-perkara yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Dalam keadaan dia bersedih, tapi dia bersabar, menahan jiwanya jangan sampai menolak atau memprotes ataupun yang sejenisnya. Na'udzubillah sampai marah, jangan, dia tahan. Dan juga tahan lisannya, jangan sampai mengucapkan ucapan yang mengandung atau mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dia menahan seluruh anggota badannya dari melakukan hal-hal yang mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ridha bil qadari, dan ridha dengan takdir. Yani dia ketika melihat bahwasanya semua yang menimpa dia atau kematian saudaranya, kerabatnya tersebut adalah dengan takdir Allah. Inilah takdir Allah. Dia ridha dengan keputusan Allah, takdir Allah, ketetapan Allah yang merupakan perbuatan Allah. Al-Qadar bisa dengan dua makna. Yang pertama, Al-Qadar artinya sifat Allah atau perbuatan Allah yang kita harus ridha. Yang kedua, pengertiannya al-maqdur, sesuatu yang dikenai takdir. Maka ini tidak sampai wajib ridha, tapi wajib sabar. Musibah yang menimpa dia, kematian saudaranya, dilihat dari musibahnya tersebut, mungkin dia lebih senang kalau saudaranya tetap hidup. Tapi dia sabar, tidak marah, menahan lisannya, menahan anggota badannya, dilihat dari kejadiannya atau yang ditakdirkan. Tapi kalau dia melihat ini adalah perbuatan Allah, Allah sudah menakdirkan di dalam Al-Lauhul Mahfuz, si fulan akan meninggal tanggal sekian hari ini. Ketika dia melihat ini takdir Allah yang merupakan perbuatan Allah, maka wajib ridha. Itu harus dibedakan. Tapi kalau dia semuanya ridha, jelas ini yang paling utama, paling aman, pokoknya saya ridha semuanya, baik itu perbuatan Allah ataupun itu kejadiannya, maka ini yang afdal. Tapi minimalnya Ridhonya harus dari sisi itu adalah perbuatan Allah. Harus ridho, tidak boleh dia tidak ridho, bisa sampai kepada kekufuran. Tapi kalau kejadiannya, maka minimal sabar. Kalau mampu ridho, itu yang lebih utama. Liqalihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 155 sampai 157. Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan sesuatu atau sedikit dari al-khauf, rasa takut, dan al-ju', kelaparan, rasa lapar, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yaitu mereka yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami semuanya milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kepada Allah akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawat dari Rabbnya dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau hidayah. Dalam ayat ini disebutkan tentang orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan diberikan kabar gembira bagi orang yang sabar, yaitu mereka akan mendapatkan salawat, rahmat, dan hidayah. Tiga keutamaan yang sangat besar yang akan didapatkan bagi orang-orang yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Qala wa li hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, dan juga berdasarkan hadith Anas bin Malik radhiyallahu an, yang beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bimra'atin 'inda qabrin wa hiya tabki, faqala laha ittaqillaha wasbiri. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melewati seorang wanita yang sedang ada di sisi sebuah kuburan dalam keadaan dia menangis. Nangis karena anaknya yang dikubur tersebut, atau yang dia tangisi adalah kuburan anaknya. Anaknya meninggal dunia, kemudian dikubur, dan dia datang di kuburan anaknya dan menangis karena sedih. Faqala laha, maka Nabi alaihissalatu wassalam berkata kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Dinasihati oleh Nabi agar wanita yang menangis tersebut untuk bersabar, bertakwa dan bersabar. Faqalat, maka sang wanita berkata, ilaika anni, artinya menjauhlah engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena sesungguhnya engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibahku. Wanita tersebut menjawab demikian ketika dinasihati agar bersabar dan bertakwa ketika mendapatkan musibah berupa kematian anaknya. Dia menjawab dengan jawaban keumuman orang ketika dinasihati agar bersabar karena besarnya musibah yang menimpanya, dia merasa Ya, Anda enak ngomong seperti itu, bersabar, tidak mendapatkan musibah. Saya dapat musibah, berat ini. Coba kalau Anda mendapatkan musibah, belum tentu Anda dapat sabar atau akan melakukan seperti yang saya lakukan. Seperti itu makna ucapan wanita tadi. Qala wa lam ta'rifhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, wanita tersebut tidak mengetahui kalau yang menasehatinya adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqila laha, maka dikatakan kepadanya, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai wanita, orang yang tadi menasehati engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa akhadhaha mithlul maut, maka setelah diberitahu kalau yang menasehatinya adalah Rasulullah, maka seakan-akan wanita tersebut mendapatkan kematian. Begitu sedih, begitu menyesal, kaget dan merasa bersalah, merasa dosa. Ternyata yang menasehatinya adalah Rasulullah, maka setelah tahu, wanita tersebut merasa mendapatkan, seperti mendapatkan kematian, musibah yang besar, karena tidak sopan terhadap Rasulullah alaihissalatu wassalam. Fatat baba Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa lam tajid indahu bawabina. Maka segera wanita tersebut mendatangi pintu, yakni rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dia tidak mendapati di sisi rumah beliau para penjaga rumah, bawabin. Faqalat, maka berkatalah sang wanita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni lam a'rifka. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mengetahui engkau, tidak tahu kalau engkau yang menasehati. Minta maaf, minta diberikan maaf atau minta uzur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna sabra inda awalis sadmah. Sesungguhnya kesabaran yang sebenarnya, yang hakiki, yang sesungguhnya, ia akan mendapatkan keutamaan yang besar adalah di saat awal musibah terjadi, di awal hentakan pertama kali musibah datang. Ketika musibah pertama kali datang dan kita sabar, itulah kesabaran yang sesungguhnya, yang hakiki, yang akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah disebutkan dalam sekian dalil, apakah dari Al-Quran, di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Namun kalau dia tidak langsung sabar, tapi setelah sekian waktu baru sabar, maka tidak mendapatkan pahala sebesar kalau dia sabar di awal musibah. Sehingga penting diingat dan terus diingat-ingat oleh kita semua, agar kita sabarnya itu di awal musibah. Musibah apapun, apakah jatuh atau kehilangan uang atau terluka atau sakit atau mungkin kematian kerabat kita, maka harus sabar di awal. Tidak boleh ada sesuatu yang menunjukkan tidak atau kurang sabar, apakah berkeluh kesah atau yang sejenisnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi, dan redaksinya milik Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Was-sabru ala wafatil auladi lahu ajrun azimun. Bersabar karena kematian anak-anak, wafatnya anak-anak, itu memiliki pahala yang sangat besar, sangat agung. Waqad ja'a fi dzalika ahaditsu katsiratun. Telah datang dalam masalah itu sekian hadis yang cukup banyak yang menjelaskan keutamaan atau pahala yang besar bagi seseorang yang kematian anaknya. Adzkuru ba'daha, aku akan sebutkan sebagiannya. Awalannya pertama, ma min muslimina yamutu lahuma thalathatun minal waladi lam yablughul hinsa illa adkhalahumullahu wa abawaihimul jannata bifadli rahmatihi. Tidaklah kaum muslimin kematian, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatun, tidaklah dua orang muslim, yakni dua orang tua, ayah dan ibu, yang kematian tiga orang anaknya yang belum mencapai baligh. Dua orang muslim, ayah dan ibu, anaknya yang belum baligh, tiga orang, tiga anaknya meninggal dunia, mati sebelum baligh. Maka utamanya tidaklah dua orang muslim kematian tiga orang anaknya yang belum baligh, kecuali Allah akan masukkan mereka, tiga anaknya tersebut yang meninggal dunia sebelum baligh, dan juga kedua orang tuanya, Allah akan masukkan mereka semuanya ke dalam al-jannah, surga, dengan keutamaan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa yakununa ala babin min abwabil jannati. Rawi mengatakan, dan mereka semuanya itu, tiga anaknya tersebut yang mati sebelum baligh, berada di pintu, dari pintu-pintu surga. Tidak langsung masuk, tapi berada di depan pintu dari pintu-pintu surga. Fayuqalu lahum udkhulul jannata, maka dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga. Anak-anak tersebut disuruh untuk masuk ke dalam surga. Fayaquluna, maka mereka menjawab, tidak langsung masuk surga, tidak langsung masuk ke dalam surga ketika disuruh masuk surga. Mereka menjawab, hatta yaji'a abawana, kami tidak akan masuk ke dalam surga sampai kedua orang tua kami datang. Jadi kami ingin bareng bersama-sama dengan kedua orang tua kami masuk ke dalam surga. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, udkhulul jannata antum wa abawakum bifadli rahmatillah, masuklah kalian dan kedua orang tua kalian ke dalam surga dengan keutamaan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Al-Baihaqi serta selain keduanya dengan sanad yang sahih, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ala syartis syaikhaini, sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Itu hadis yang pertama. Tsaniyah yang kedua, ayyumam ra'atin mata laha thalathatun minal waladi kanu hijaban minan nari. Wanita manapun yang mendapatkan kematian tiga orang anaknya, wanita manapun yang tiga orang anaknya meninggal dunia, yakni yang sebelum baligh, maka tiga anaknya tersebut akan menjadi hijab, penghalang baginya dari api neraka, akan membentengi, menghalangi sang ibu dari api neraka, tiga anaknya yang meninggal tersebut yang sebelum baligh. Qalat imra'atun, ada seorang wanita yang bertanya, wasnani, kalau dua orang anak, dua anak bagaimana? Dua anak meninggal dunia sebelum baligh, apakah juga sama keutamanya menjadi hijab penghalang bagi sang ibu dari api neraka. Qala maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, wasnani iya, dua anak juga sama akan menjadi hijab penghalang bagi ibunya dari sentuhan api neraka. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahimahumullah dan juga al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Atsani, perkara yang kedua yang wajib dilakukan oleh kerabat-kerabat mayit, yang pertama sabar dan ridha dengan takdir Allah, yaitu kematian saudaranya, kerabatnya. Yang kedua, al-istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa huwa ayyakula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu al-istirja, artinya seseorang mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kami semuanya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami semua hanya kepada Allah akan kembali, kembali mengharap Allah untuk mendapatkan balasan atas amalan-amalan kami. Ketika kami bersabar mengharap pahala kepada Allah atas musibah yang menimpa kami, maka kami akan kembali kepada Allah dan akan dibalas atas kesabaran kami dengan pahala yang besar. Itu pengertian wa inna ilaihi raji'un. Lil ayati al-mutaqaddimah, berdasarkan ayat yang telah lewat tadi, Al-Baqarah 155 sampai 157. Wa yazid 'alaihi qawluhu, dan dia menambahkan di atas ucapan istirja ini, ucapan dia, yakni doa yang diambil dari hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, yaitu Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah pahala kepadaku pada musibahku ini, wa akhlif li khairam minha, dan gantikanlah untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya daripada musibah yang menimpaku tersebut. Li hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha fi sahihi Muslimin wa ghairi, berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha di dalam kitab Sahih Muslim dan juga yang lainnya. Ini disebutkan secara lengkap dalam kitab Sahih Muslim. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah apapun itu, fayaqulu ma amarahullahu, lalu dia mengucapkan ucapan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hafalkan doa ini dalam mendapatkan musibah apapun, baca doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tambah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Musibah apapun, apakah terjatuh atau hilang uangnya atau sakit ataupun yang lainnya, illa, kecuali kalau dia seorang muslim yang tertimpa musibah apapun, terus dia mengucapkan ucapan-ucapan tadi, istirja dan doa tadi, kecuali akhlafallahu lahu khairam minha, kecuali Allah akan gantikan untuknya dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah yang menimpanya tersebut. Qalat, berkatalah Ummu Salamah perawi hadis ini, falamma mata Abu Salamah qultu, maka ketika Abu Salamah suaminya meninggal dunia, aku berkata, ayul muslimina khairum min Abi Salamah, kaum muslimin yang mana yang lebih baik daripada Abu Salamah? awwalu baitin hajaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah atau keluarga Abu Salamah adalah keluarga yang pertama, rumah pertama yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma inni qultuhu, kemudian aku pun mengucapkannya. Karena apa? Beriman, yakin dengan sabda Nabi. Walaupun Ummu Salamah mengatakan suaminya itu orangnya luar biasa baik, sehingga mana yang lebih baik? Artinya untuk mendapatkan orang yang selain Rasul ya berat untuk dibandingkan dengan Abu Salamah, orang yang terbaik atau di antara terbaik, sulit untuk mencari yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tetapi karena Ummu Salamah mengimani sabda Nabi, maka diucapkan. Inilah keadaan para salaf kita, mengimani apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sami'na wa ta'na, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Dan itulah ucapan kita, seluruh kaum muslimin harus seperti itu. Maka kemudian aku pun mengucapkannya. Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setelah aku mengucapkannya, tentunya dengan meyakini, bukan sekedar mengucapkan. Mengucapkan doa tadi dan meyakini kandungannya, isinya, dan berharap kepada Allah, meminta agar diberikan yang terbaik, yang lebih baik. Maka setelah itu Allah menggantikan untukku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Hatib ibn Abi Balta'ah yakhtubuni lahu. Ummu Salamah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus Hatib ibn Abi Balta'ah untuk melamarku bagi Rasulullah. Yani Rasulullah mengutus Hatib untuk melamarkan atau melamar Ummu Salamah untuk Rasulullah. Faqultu innali bintan wa ana wayurun, maka aku berkata sebenarnya aku memiliki seorang putri dan aku sangat pencemburu. Faqala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan amma ibnatuha fanad'allaha ayyughniyaha anha. Adapun putrimu, maka aku akan berdoa atau kami akan berdoa kepada Allah agar memberikan kecukupan kepadanya. Wa ad'allaha ayyadhhaba bil ghayrati, dan aku akan berdoa kepada Allah agar menghilangkan rasa cemburumu yang sangat. Itulah kelengkapan hadis tentang keutamaan orang yang berdoa ketika mendapatkan musibah, dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan poinnya atau nomor 20 dan 21-nya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.